Iya sayang, habis ini ya. Kita goyang dangdutan dulu, habis itu kita joget-joget lagi bersama Mona Daba semuanya. Bacara penyawa di semuanya. Padamu ku curahkan jiwa raga, tujur di segala yang kau pinta. Betapa ku menyayangimu sepenuhnya. Ada yang sayang, pasti ada cinta. Tidak Alhamdulillah ya Allah. Sebelah kiri Tegal ada apa?